Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan alamat dari alamat al-marfu'at, ya, dari tanda-tanda dari isim atau juga fi'il yang dia mempunyai kedudukan marfu', ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang, yang selanjutnya, jadi nanti kita akan membahas ada isim-isim yang dia kedudukannya selalu marfu', ya. Dan ada juga fi'il-fi'il yang dia kedudukannya nanti selalu dia marfu', ya. Marfu' ini dia mempunyai harakat dhammah atau yang menggantikannya, ya. Dan juga pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan, ya, dan kita akan mengulang lagi, ya, bahwasanya kata-kata, ya, baik itu kata benda yaitu isim ataupun kata kerja yakni fi'il, ya, mereka semuanya pasti nanti memiliki kedudukannya dia dalam keadaan kedudukan marfu'. Dan sudah kita ketahui, ya, bahwasanya di dalam marfu'at ini terbagi ada empat, ya, ada empat tandanya, ya, tanda-tanda isim yang marfu' ada empat, yaitu apa? Yang pertama dhammah, ya. Yang kedua apa? Al-waw. Ya, aslinya ini dhammah. Tapi kalau kok tidak dhammah, maka yang menggantikan yang keduanya adalah al-waw. Kalau kok tidak dhammah dan waw, maka yang menggantikannya apa? Al-alif. Kalau kok tidak al-alif, baru yang terakhir apa? Nun. Nah, kita telah menjelaskan juga bahwasanya, ya, dalam tanda yang dhammah ini, isim atau fi'il ini ada berapa? Ada empat. Yang pertama, thammat dhammatu fayakunu fi alamati raf'ihi fi arba'ati mawadi', ya. Maksudnya pada kedudukan dhammah, maka isim atau fi'il tadi yang dia dalam keadaan rafa' tadi, maka dia menjadi empat, ya, empat kata benda atau empat kata-kata. Yang pertama isim mufrad, ya, kata benda yang tunggal, ya. Contohnya apa? Muhammadun, kan? Zaidun, Khalidun, Fatimatu, Aisyatu, Zainabu, Hindun, dan seterusnya, ya. Ini isim-isim yang kata tunggal, maka harokatnya dhammah, ya. Dhammah itu bisa dia dhammah saja, bisa juga apa? Dhammatain, ya. Bisa dengan tanwin. Kemudian sudah kita ketahui dhammah yang pertama. Yang kedua apa? Jamak taksir, ya. Jamak taksir, ya. Jamak taksir ini jamak yang menunjukkan bentuk dua orang atau lebih, ya. Bentuk dua benda atau lebih. Nah, dan ini jamak taksir ini jamaknya yang dia itu mengalami perubahan-perubahan, ya, taksir, ya. Ini jamaknya yang dia mengalami perubahan dari kata asalnya. Contohnya apa? Kitabun, jamaknya apa? Kutubun, ya. Qalbun, jamaknya apa? Qulubun. Kalbun apa? Kilabun, dan seterusnya, ya. Ini dari jamak taksir yang dia kadang bertambah, kadang bertambah harokatnya, kadang bertambah hurufnya, seperti kitabun ya, atau qalbun ya. Ini bertambah apanya? Qalbun bertambah al-waw ya, hurufnya. Kadang juga dia bersifat kurang ya, kurang harokatnya atau kurang hurufnya dan seterusnya, seperti apa kitabun ya. Asalnya ada alif lam, ada alif ya, kitabun jadi kutubun. Dan ini cara mengetahuinya dengan memperbanyak membuka kamus ya. Karena kaidah-kaidah para ulama ini cuma untuk memprediksi saja. Ya, memprediksi kata-kata. Nanti kita akan melanjutkannya pelajaran nanti pada kita membaca nanti Tuhfah Atsaniyah ya. Kemudian yang ketiga apa? Dari tanda dia ketika dia alamatnya dhammah. Hah? Hah? Jamak muannats, jamak muannats salimi ya. Maksudnya jamak bagi perempuan yang dia selamat dari perubahan ya. Tinggal menambah harokat akhirnya apa? Alif dan ta. Contohnya apa? Muslimun atau muslimatun menjadi apa? Muslimatun. Ya. Aisyatu. Ya, Aisyatu. Ya. Tambah panjang ya. Aisyatun dan seterusnya ya. Jadi harokat-harokat tadi ya, tinggal ditambahi alif dan ta akhirannya. Mudah jamak muannats salim nih ya. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat fi'il mudhari yang dia tidak bersambung akhirannya suatu pun ya. Yaf'alu, yadribu, yaghsilu ya, yahsunu, yaqra'u. Ini semuanya dhammah u semua ya. Dia pasti harokatnya dhammah semuanya. Nah, ini dhammah. Sekarang kita berbalik atau menuju kepada yang waw ya, pengganti yang kedua. Pak, kalau al-waw ini gimana? Al-waw alamatnya dia menjadi alamat bagi tanda rafa' ya, tanda yang marfu ini pada dua tempat, yaitu apa? Yang pertama jamak mudzakkar salim ya, jamak ya mudzakkar salim. Yang kedua al-asmaul khamsah ya. Jamak mudzakkar salim ini jamak bagi laki-laki ya. Ini lawanan dari yang perempuan ya. Kalau yang perempuan cara menjamaknya tadi ya, tadi ya, dengan menambahkan alif dan ta. Kalau yang laki-laki ya, dengan menambahkan apa? Waw dan nun ya. Contohnya muslimun, muslimuna, talibun, talibuna. Apa lagi? Mukminun, mukminuna. Apa lagi? Rajulun, rajuluna, gitu kah? Hah? Intinya ya, yang bisa didengar, yang sering didengar oleh orang-orang Arab ya. Ini namanya jamak mudzakkar salim ya. Jamak menunjukkan dua orang lebih. Khusus bagi laki-laki, tidak boleh perempuan ya. Pengen menjamak perempuan misalnya Zainabun atau Zainabu, jadi Zainabuna. Tidak boleh. Ini khusus bagi laki-laki saja. Kemudian pada isim yang lima apa saja? Abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa dumalin ya. Ayahmu, saudaramu ya, iparmu, mulutmu dan yang memiliki harta, dumalin. Nah, ini semuanya diharakati waw, abu, waw, abuka, wa akhuka alwawnya, wa hamuka, wa fuka, wa dumalin wawnya. Semua ini itulah ya nanti menjadi alamat dia ketika dia dalam kedudukan marfu ya. Nanti kita jelaskan apa sih marfu tadi, sabar ya, sabar dulu. Nanti kita akan melanjutkannya ya. Kalau tidak paham sekarang, nanti tuhfasaniyah insyaallah paham. Ya. Nanti di tuhfasaniyah insyaallah pasti dia akan memahaminya. Kemudian apa? Tanda marfu yang ketiga adalah tanda rafa' yang ketiga adalah apa? Al-alif. Alif ini pada apa saja dia? pada satu saja ya, pada isim musanna saja ya. Isim musanna isim yang menunjukkan dua orang ya, dua orang, bukan lebih tapi dua orang saja ya. Caranya dengan menambah akhirannya alif dan nun ya. Nama alif dan nun, contohnya apa? Rajulun, rajulani, muslimun, muslimani, talibun, talibani. Nah, mudah ya. Ini jadi tanda tadi ada alifnya, alif tadi, talibani. Itu yang kita jadikan nanti patokannya ya. Muslimani, panjang ani, yang alifnya inilah yang menjadi tanda rofaknya dia, ketika dia ini adalah isim musanna ya. Jadi harus dihafali. Kalau isim mufrad tanda rofaknya dhamma ya. Kalau isim jamak mudzakkar salim tanda rofaknya apa? Alwaw. Kalau musanna apa tanda rofaknya? Alalif. Jadi nanti kita akan membuat kalimat ya. Kalau dia marfu kasih alif. Kalau dia musanna, kalau dia marfu isim jamak mudzakkar salim kasih waw. Kalau dia marfu isim mufrad kasih dhammah atau dhammatain dan seterusnya. Nanti kita akan mempelajarinya selanjutnya. Kemudian yang terakhir apa? Ya nun ya, pengganti dhammah. Jadi semuanya ini pengganti dhammah semua ya, asal hukumnya itu dhammah, asal hukumnya intinya ya. Tapi karena dia menjadi dua orang atau dua benda, jadi tiga benda atau seterusnya, nanti kalau fi'il bersambung dengan huruf-huruf yang lainnya atau domir-domir yang lainnya, maka dia berubah. Adapun nun, alamat rafa'nya apa? Tanda rafa'nya pada fi'il mudhari ya. Tapi fi'il mudhari apa? Yang bersambung padanya domir ya, kata ganti. Yang pertama kata ganti at-tasniyah. Apa artinya at-tasniyah? Kata ganti dua orang. Yang kedua domir kata ganti orang yang dua lebih jamak ya, lebih dari dua orang, bahkan ulama menyebutkan tiga orang lebih dan seterusnya. Yang ketiga kata ganti untuk perempuan yang diajak berbicara ya. Jadi nanti kalau kita berbicara dengan perempuan ya, istri kita kah, ibu kita kah, dan seterusnya, dari orang-orang Arab atau orang yang berbahasa Arab ya, maka ya kita tidak seperti berbicara dengan laki-laki ya. Kalau berbicara dengan laki-laki tidak ada tambahan domirnya ya, tidak ada tambahan, tidak berbentuk domirnya tadi ya. Tapi kalau ini kelihatan domirnya ya. Kita contohkan ya, yang pertama dulu domir tasniyah ya, domir tasniyah ya. Contohnya safara yusafiru ya. Nah, safara fi'il madi. Nah, sekarang fi'il mudarinya yusafiru. Ya. Yusafiru ya. Kalau dia nanti ya dikasih dua orang, maka tambahannya dengan tambahan alif dan nun, yusafirani ya. Yusafirani. Adapun alifnya ini domirnya. Ya, alifnya ini domirnya, kata gantinya. Adapun nunnya ini, inilah yang merupakan tanda rofaknya. Difahami? Ya, jangan kebalik nanti dengan isim musanna. Kalau isim musanna, alifnya tadi apa? Itu tanda rofaknya. Ya. Kalau fi'il, bukan alifnya, tapi alifnya ini domirnya. Ya. Domirnya dan alamat rofaknya nanti adalah nun yusafirani ya, berbeda dengan tadi talibani ya, beda, ini isim, ini fiil. Nanti kita akan menjelaskannya pada kedudukan nanti fiil yang marfu ya, yang ketika dia menjadi alamatnya musanna atau jamak atau apa, jadi dua orang atau lebih. Kemudian domir jamak ya. Domir jama' ini adalah ya, seperti kalau tadi yusafironi, sekarang yusafiruna ya. Jadi tambahi waw. Nah, wawnya ini kita perlama, waw ini domir, domir yang menunjukkan banyak ya. Makanya hati-hati ketika membaca Al-Quran kita ya, yarji'u ya, ada wawnya, atau yarji'una Roja'u, ada wawnya. Nah ini hati-hati, apakah waw ini ya waw yang jamak atau waw yang lainnya ya. Nanti kita akan menjelaskannya pada pelajaran sorof ya. Entah kapan kita mulai sorofnya ini ya. Biasanya kalau kita belajar ini selingannya biasanya ada sorofnya ya. Biasanya pasti ada sorofnya selingannya. Kenapa? Karena nanti membantu dia untuk mengeja kitab. Jadi disuruh hafal ya, suruh hafal setoran, setiap apa. Dan kita memang hafalnya itu menghafal ya sampai mutkin. Jadi misalnya hari ini pelajaran baru, yang pelajaran semalam disetor dulu masing-masing atau baca bersama-sama dan seterusnya. Nah ini yusafiruna ya. Jadi wawnya tadi itu domirnya, domir jamaknya, domir yang menunjukkan bahwasanya oh ini kalimatnya jamak ya. Nah dengan nunnya inilah alamat marfu'nya, nunnya tadi yusafiruna ya. Kemudian jamak atau apa fi'il mudhari yang dia diajak berbicara, perempuan yang diajak berbicara ada terdapat domirnya yang diajak bicara, contohnya apa? Yusafirina ya, ada ya mukhatabahnya ya. Makanya kalau kita berbicara pada laki-laki ya, ya qul ya, qul katakanlah misalnya kan. Kalau kita berbicara pada perempuan, quli ya, katakanlah wahai perempuan, ada ya-nya. Nah ya ini ya domir mukhatabah ya. Atau kita melarang dia ya, la tashtari. Ini kalau melarang laki-laki, la tashtari ya. Kalau melarang perempuan, la tashtari ya, ada ya-nya ya. Dan kita nanti mempelajarinya pada kitab-kitab sorof ya, pelajarinya ini pada kitab-kitab sorof. Nah sekarang kita ingin membaca yusafirina. Sekarang ianya tadi ya apa? Domir mu'annasatil mukhotobah. Ini domir mu'annas tidak berbicara ianya. Adapun nunnya, nunnya apa? Nun tanda rofaknya. Dan kita ulangi ya. Alamat nun bagi rofak ya, ada tiga tempat. Yang pertama pada fi'il mudhari yang bersambung dengan domir mustanna ya. Contohnya apa? Yusafirani. Yang mana domirnya, yang mana alamat rafa'nya? Domirnya al-alif yusafira ya, rani. Kemudian nunnya, nunnya nun rafa' ya. Kemudian jamak pada jamak, domir jamak yusafiruna ya. Berarti domirnya mana? Al-waw. Tanda rafa'nya mana? Nun. Sekarang yang ketiga ya, mu'annasatil mukhatabah, domir perempuan yang diajak bicara, yusah safirina ya. Jadi apa? Jamaknya apa? Ya ya. Fa'nya semua. Dan rafa'nya apa? Pada nun. Nun yang terdapat pada akhir dari kata fi'il mudhari. Yusafiruna, yusafirani, yusafiran, yusafirani, yusafirina ya. Semua nun tadi itulah yang menjadikan alamat kalau dia marfu ya. Difahami? Lanjut ya. Lanjut. Baru mulai aja. Oh iya ya, lupa. Safirina ya, perempuan aja bicara tusafirina. La tusafiri ya. Paham ini? Sekarang kita lanjut ya. Sekarang nah kita masuk pada tanda nasab ya. Tanda nasab. Ya, perhatikan nanti nulisnya. Ya. Sekarang tanda nasab ya. Bahwasanya ya, pengarang mengatakan walin nasbi khamsu alamatin. Nah, ini lebih, lebih banyak dibandingkan dhammah ya. Kalau dhammah ada berapa? Ada 4 saja. Ay, Kalau rafa ada empat saja, dhammah, al-waw, al-alif dan nun. Dhammah, alif, waw dan nun. Sedangkan ini alamatnya ada lima katanya. Dan pada nasab, ya, pada kata-kata yang dia kedudukan nanti kedudukannya mansub, maka dia ada lima tanda. Yang pertama al-fathah, ini tanda aslinya, ya, al-fathah ini tanda aslinya. Yang kedua al-alifu, ya, al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hadzun nun. Yang pertama fathah, ya, fathah ini tanda garis yang di atas, ya. Bisa dia fathah, ya, bisa dia fathatain, ya. Kemudian al-alif, ya, tandanya al-alif. Nanti ada tandanya seperti al-alif nanti, ya. Kemudian kasrah, kasrah ini garis yang di bawah, ya, harokat yang berada di bawah. Kemudian ya, yang terakhir hadzun nun, ya, hadzun nun ini dihapus nunnya, ya, dihapus nunnya. Nah sekarang kita masuk pada tanda yang pertama, ya, ada lima tandanya, apa tadi? Fathah, kemudian alif, kasrah, ya dan nun, dan hadzun nun, ya, hadzun nun. Nah sekarang kita masuk pada tanda yang pertama, ya. Sekarang kita pahami. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi thalathati mawadi'. Ya. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda-tanda bagi nasab, bagi kata-kata yang dia kedudukannya nanti mansub, ini pada tiga tempat, ya. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jam'u taksir, yang ketiga al-fi'l mudhari idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai. Ya, yang pertama isim mufrad, ya. Isim mufrad. Ya, sekarang kita contohkan, ya, Muhammadun. Contohnya. Apalagi Zaidun. Ini isim mufrad, ya. Nah, ketika dia isim mufrad tadi, ya, kedudukan dia mansub, nanti ada kedudukannya mansub, maka berubah harokatnya menjadi apa? Menjadi fathah. Ini semuanya. Ya, jadi fathah. Nanti kita akan membacakan bagaimana kedudukannya nanti bisa, kok bisa jadi fathah. Ya. Ini kalau dia salah satu contohnya nanti, kalau dia nanti kedudukannya sebagai objek. Ya, contohnya daraba Muhammadun Zaidan atau daraba Zaidun Muhammadan, ya. Nih, Muhammad telah memukul Zaid. Nih, coba lihat, ya. Muhammad telah memukul Zaid atau Zaid telah memukul Muhammad. Nah, padahal asal hukumnya Zaid sama Muhammad tadi adalah dhammah. Tapi karena dia dikenai perbuatan atau menjadi objek, maka menjadi daraba Muhammadun Zaidan. Maka berubah Zaid di Zaidan dia, karena dipukul dia. Kalah dia, ya. Kemudian dibaliknya juga daraba Zaidun Muhammadan. Jadi berubah. Nah, ini salah satunya nanti kalau dia kedudukannya dia nanti kedudukan dia menjadi isim yang berkedudukan dia sebagai isim yang nasab, ya. Kemudian yang kedua jamak taksir sudah jelas, ya. Seperti apa? Kita sebutkan tadi kutubun, ya, kulubun. Nah, juga ini juga, ya. Mereka nanti berkedudukan kalau dia kedudukannya nasab, maka dia di akhirnya di fathah. Ya. Ra'aitu apa? Kilaban, ya. Ra'aitu kilaban. Nah, aku melihat kilaban. Ya. Nih, ra'aitu kilaban. Asalnya apa? Asalnya kilabun. Ya. Tapi karena dia dikenai perbuatan, kalah dia jadinya. Ya. Dhammahnya berubah jadi fathah, ya. Ro'a itu apa? Aku melihat apa tadi? Anjing, anjing banyak. Ini kalau jam'at taksir. Sekarang yang fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari yang jika dia kemasukan padanya ada, ya, ada yang alat penasab, ya. Jadi nanti ada alat penasab seperti contohnya lan, lah. Lan ini. Nah. Ya, contohnya lan. Nanti kita akan masuk, ya, sabar. Nanti pertanyaannya nanti pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Nah, ketika masukkan huruf-huruf, ya, atau alat-alat penasab tadi, ya, seperti contohnya lan, ya, asalnya kita bilang lan yadrib, asalnya yadribu, ya, yadribu, asal hukumnya dia dhammah, ya. Tapi ketika kemasukan lan, maka berubahlah dia lan yadriba, ya, lan yadriba, ya, lan yadriba. Nah, di sini kita ambil faedah bahwasanya ketika fi'il juga, kata kerja juga, dia berubah juga, ya. Bukan cuma isim saja yang berubah, tapi kata kerja juga dia berubah, tapi khusus apa? Pada fi'il mudhari, ya. Khusus pada fi'il mudhari. Nah, syaratnya apa? Dia tidak bersambung sesuatu dengan akhirnya. Maksudnya apa? Fi'il mudhari yang asli, ya. Fi'il mudhari aslinya tidak bersambung dengan apa tadi? Jamak, dhamir jamak, dhamir musanna, dhamir muannas mukhatabah. Nah, selama dia tidak bersambung dengan yang tadi dan semuanya tadi, maka dia akhirannya pasti di fathah, lan yadriba, lan yaghsila, lan yaqula, dan seterusnya menjadi fathah semua. Misalnya yaqulu, yadribu, ya, yaf'alu, kasih lan, lan yaf'ala, ya, lan yadriba, lan yaqula, lan yahsuna. Asalnya yahsunu jadi yahsuna. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup, ya, majelis ini, ya. Subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.